بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، para jemaah sekalian, bagi yang lampau, kita telah sampai pada penjelasan prinsip terakhir at-taswiyah wa tarbiyah, yang intinya Islam itu akan kembali berjaya ketika melalui dua proses ini. Yang pertama adalah taswiyah, maknanya menyaring segala sesuatu yang bukan dari Islam, yang melekat kepada Islam dalam semua bab, baik dalam bab akidah, dalam bab muamalah, dalam bab siasa, dalam bab ibadah. Ya, setelah disaring murni, keluarlah yang asli yang dibawa Rasulullah, yang diamalkan para sahabat, kemudian mengajak umat untuk menerapkan yang asli tersebut, yang original. Kemudian pembahasan kita kemarin sampai kepada hadis Nabi yang mulia SAW, hadis kursi, bahwasanya Allah telah menciptakan hamba-hambanya dalam keadaan lurus, maka syaitanlah yang mengotori mereka, yang menggelincirkan mereka. Syaitanlah yang mengajari mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Betapa marahnya Allah, murkanya Allah SWT melihat makhluk di bumi ini. Allah murka kepada bangsa Arab, murka kepada bangsa Ajam, kecuali segelintir manusia, sisa daripada ahlu kitab yang masih beragama tauhid, sebagaimana Salman Al-Farisi dan segelintir orang lainnya. Berkata Syekh Abdul Malik Ramadhani, walamma kanatil jahiliyatu ala hadzal wasf alladhi fil hadith, tatkala dijelaskan beginilah kondisi jahiliyah dalam hadis di atas, ba'athallahu nabiyahu Muhammadan, maka Allah pun mengutus nabinya Muhammad, mukhallisan laha dinaha minas syawaib, membawa misi membersihkan agama ini, agama dari segala macam bentuk kotoran-kotoran jahiliyah. Karena orang-orang Arab jahiliyah, mereka memiliki sebagian akidah Islam yang telah mereka campur adukan dengan kekufuran. Mereka memiliki sebagian ibadah Islam, warisan dari Ibrahim. Mereka berhaji, mereka berkurban, ya, tapi dengan segala macam bentuk kesyirikan. Maka datanglah Rasulullah ingin membersihkan segala macam kotoran-kotoran agama Ibrahim yang telah dipalsukan ini, dicampur adukkan ini. Datanglah Rasulullah membawa agama Islam, agama semua para nabi, yaitu agama ketundukan hanya kepada Allah Jalla wa Ala, Rabbul Alamin. Wa murabbiyan laha 'ala al-Islam alladhi tadahu laha rabbuha. Rasulullah datang membawa misi sebagai pendidik, mendidik umat Islam agar mengamalkan agama yang diridhai oleh Allah Rabbul Alamin. Wa 'ala qa'idati at-tasfiyati wat-tarbiyah wa in syi'ta qul at-takhliyah wat-tahliyah. Qamat da'watul Islam. Maka di atas kaidah tasfiyah dan tarbiyah inilah, atau katakan juga istilah lainnya at-takhliyah. Makna takhliyah adalah mengosongkan, mengosongkan segala macam bentuk kotoran. Kemudian at-tahliyah, setelah dikosongkan gelas itu dari segala macam kotoran, dicuci, dibuang, dibersihkan, at-tahliyah, diletakkanlah dalam gelas tersebut air yang suci, air yang bersih, air yang murni, namanya tahliyah. Setelah dikosongkan dari Islam ini segala macam kotorannya, barulah setelah itu Islam yang murni inilah yang diamalkan oleh kaum muslimin. Qamat da'watul Islam. Dengan melalui dua proses inilah akan tegak dakwah Islam. Fa fit tauhidi la yatarabbal mar'u 'alaihi saliman hatta yatakhallasa min rawasib syirki. Contohnya dalam perkara tauhid, tak akan mungkin seseorang itu, ya, seorang mukmin terdidik sampai dia selamat. Tak akan mungkin seorang mukmin itu lurus sampai dia selamat dari segala macam bentuk kotoran-kotoran kesyirikan. Terkadang seseorang melakukan banyak hal tapi tak lepas daripada kesyirikan. Terkadang dia pergi haji, ya, mungkin hajinya berkali, umroh berkali, rajin bersedekah, rajin berinfak, tapi tak lepas daripada kesyirikan. Tak tahu di mana Allah Jalla wa'ala berada, ya, tak tahu membeda-bedakan antara ibadah yang untuk Allah dan ibadah untuk makhluk, mencampur adukkan segalanya, ya, sakit sedikit datang ke dukun, hilang handphone datang ke dukun. Ibadah banyak tapi bercampur aduk dengan kesyirikan, dan sebagian ibadahnya bercampur aduk dengan bid'ah. Maka seorang mukmin tak akan mungkin menjadi seorang mukmin sejati sampai dia selamat dari segala macam kotoran-kotoran kesyirikan. Walidzalika qala Allah taala faman yakfur bitaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati luthqa la infisama laha. Karena itulah Allah berfirman, barang siapa yang kufur terhadap taghut, mana taghut segala sesembahan selain Allah, wa yu'min billah dan dia beriman hanya kepada Allah, faqad istamsaka bil urwati luthqa, sungguh dia telah berpegang dengan buhul yang kokoh, tali yang kuat, la infisama laha, yang tak akan terputus. Artinya, andai kata dia masih tidak kufur kepada semua taghut, masih meyakini sebagian taghut sebagai sembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala, dia belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia belum berpegang dengan buhul yang kokoh. Alangkah ya lemahnya buhul yang dia pegang. Karena orang-orang yang melakukan kesyirikan menganggap apa yang mereka lakukan baik, padahal Allah memberikan perumpamaan terhadap orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, mensekutukan Allah bagaikan sarang laba-laba, bagaikan orang yang bergantung dengan sarang laba-laba. Kata Allah Subhanahu wa taala, kama thalil ankabut ittakhadhat baitan, perumpamaan mereka bagaikan perumpamaan laba-laba yang membuat sarang, yang mengira sarangnya kokoh. Wa inna awhanal buyuti baitul ankabut, padahal selemah-lemahnya sarang itulah sarang laba-laba. Begitulah perumpamaan mereka. Wa fit tasyri'i, dalam bab akidah tadi kita jelaskan, seorang tak akan menjadi mukmin sejati sampai dia selamat daripada semua kesyirikan. Wa fit tasyri'i, dan dalam melaksanakan syariat, la yatrabbal mar'u 'alaihi saliman hatta yatakhallasa minal bid'ah. Dalam menerapkan syariat berupa perintah-perintah Allah, ya, tak akan mungkin seseorang itu akan terdiri menjadi seorang mukmin sejati sampai dia selamat dari segala macam bentuk bid'ah. Baik bid'ah qawliyah, bid'ah dalam perkataan, bid'ah fi'liyah, bid'ah dalam perbuatan, ya. Baik itu bid'ah idhafiyah, bid'ah yang tak ada contoh sama sekali dari Rasulullah, sebagaimana bid'ahnya kaum Rawafid yang memukuli diri mereka, ya. Ataupun bid'ah idhafiyah, baik itu bid'ah haqiqiyah sebagaimana bid'ahnya kaum Rafidah, ya, yang memukul diri mereka pada hari yang mereka sucikan, ya, hari 10 Muharram, hari Karbala, kata mereka itu namanya bid'ah haqiqiyah yang tak ada asalnya sama sekali. Ataupun bid'ah idhafiyah, bid'ah idhafiyah adalah bid'ah yang prinsip dasarnya ada dalam Islam tapi ditarik, ya, ditempatkan pada tempat yang khusus padahal dia tidaklah demikian, baik berupa bilangan-bilangan, ya, ataupun kaifiyat cara, ini namanya bid'ah idhafiyah, sebagaimana terjadi dengan kaum Khawarij pada masa Abdurrahman, pada masa Ibnu Mas'ud. Mereka berzikir di masjid berkumpul, berkata salah seorang, subbihallaha mi'ah, bertasbihlah kepada Allah 100 kali, kabbirullaha mi'ah, bertakbirlah 100 kali. Mereka pun bertakbir dengan suara yang sama, bertasbih dengan suara yang sama. Datanglah Abdullah bin Mas'ud mengingkari mereka. Ya, maka berkatalah Ibnu Mas'ud, apa yang kalian lakukan ini? Mereka berkata, wahai Abu Abdurrahman, kami ingin mencari pahala berbuat kebaikan. Berkata Ibnu Mas'ud, ya, radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu, kalaulah kalian menghitung-hitung, mengingat-ingat dosa-dosa kalian, kesalahan kalian, aku jamin lebih baik bagi kalian. Sungguh kalian telah merasa mengamalkan satu ajaran yang tidak menajarkan Muhammad. Sungguh kalian telah melampaui sahabat-sahabat Muhammad. Dan ini kuburan Nabi kalian, belum lagi perkakas rumah tangganya hancur binasa, pakaiannya pun belum lagi, ya, menjadi rusak. Kalian telah melakukan suatu perbuatan yang kalian anggap lebih utama daripada ajaran Muhammad. Kata mereka, wahai Abu Abdurrahman, kami hanya mau cari pahala buat kebaikan. Berkata Abu Abdurrahman itu Ibn Mas'ud, berapa banyak orang yang ingin cari pahala tapi tidak mengena. Ya, aku telah mendengarkan bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, akan keluar daripada umat ini orang-orang yang membaca Quran tak lewat kerongkongan mereka, keluar daripada agama sebagaimana lepasnya anak panah menembus buruannya. Aku tidaklah menyangka mereka kecuali kalian. Pada asalnya kalimat tasbih subhanallah, kalimat takbir Allahu Akbar itu ada keterangan dari Nabi SAW, diajarkan Nabi SAW. Tapi dengan cara kaifiat yang dibuat mereka, berkumpul bersama, melantunkan bersama, dipimpin, ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, ini adalah tata cara agama yang dianggap lebih baik daripada agama Muhammad. Ini namanya bid'ah idhafiyah. Ini yang samar bagi banyak orang. Bid'ah hakikiyah mungkin jelas, tapi bid'ah idhafiyah banyak samar bagi sebagian orang. Dan ini yang paling banyak terjadi di masyarakat. Seseorang tak akan mungkin dia selamat sampai dia selamat daripada segala macam bentuk bid'ah dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kulli khutbati jum'atin ya'muru biluzumid dinish sahih almutamatsil fil kitabi wa sunnah wa yuhadhdhiru mimma yaghushuhu wa yukaddiru safa'ahu wa khul bid'ah. Karena itulah kita melihat Nabi SAW setiap Jumat senantiasa berkhutbah, ya, memerintahkan agar orang berpegang dengan agama yang benar, berpegang dengan Quran dan Sunnah, dan mengingatkan para sahabat agar jangan sampai tergelincir kepada segala yang mengotori agama yang benar ini. Itulah namanya bid'ah. Faqad rawa Muslimun an Jabir, Muslim telah meriwayatkan dari Jabir, qala kana Rasulullah SAW idza khataba ihmarat aynahu wa ala sawtuhu washtadda ghadabuhu ka'annahu mundhiru jayshin yaqulu sabbahakum wa massakum. Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir, berkata Jabir, adalah Rasulullah SAW ketika berpidato memerahlah kedua matanya seolah-olah bersangatan kemurkaannya, bagaikan seorang yang sedang mengingatkan tentaranya tentang musuh yang akan datang. Seolah-olah berkata, musuh akan datang pada pagi hari, musuh akan datang pada sore hari. Wa yaqulu, dan di antara khutbah beliau berkata, bu'ithu ana was-sa'atu kahatain. Sesungguhnya aku diutus dan datangnya kiamat bagaikan perumpamaan ini. Wa yaqrinu baina isba'ihi sababah walusta. Dia menyebut, yakni menunjukkan dan mengiringkan antara dua jarinya, antara jari telunjuk dan jari tengah, begitu dekatnya antara kiamat dan diutusnya Rasulullah. Tak ada nabi setelah itu. Diutusnya kemudian hari kiamat seperti ini, maknanya dekat. Kemudian beliau berkata, amma ba'du, adapun selanjutnya, fa inna khairal hadithi kitabullah, sesungguhnya sebaik-baik ungkapan perkataan dialah perkataan Allah. Jadi ini membatalkan segala macam persangkaan kaum ahli kalam, falasifah, yang mengatakan Quran tak jelas, bahasa Quran itu teka-teki, ayat-ayat sifat semua itu bukan itu maknanya. Wa ja'a rabbuka, dan datang Tuhanmu, Tuhan tak datang, berarti Tuhan pindah-pindah tempat. Ya, wa yabqa wajhu rabbik, berkekalan wajah Tuhanmu, Tuhan tak punya wajah. Ini semuanya ungkapan siapa? Ahlul kalam. Mereka seolah-olah mengatakan Quran tak jelas, Quran teka-teki silang, padahal Nabi yang mengatakan fa inna khairul hadithi kitabullah, sungguh sebaik-baik dan seindah-indah perkataan dan ungkapan ialah kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian beliau berkata, wa khairul hadi hadi Muhammad, dan sungguh sebaik-baik petunjuk dialah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sungguh segala macam bentuk kejelekan adalah perkara yang diada-adakan. Sejelek-jeleknya perkara kejelekan adalah perkara yang diada-adakan dalam agama. Subhanallah. Perkara yang paling besar adalah merusak agama dari dalam, merubah segala macam aturan Allah yang telah Allah turunkan. Itu tindakan yang begitu besar. Bid'ah itu adalah hakikatnya merubah apa yang dibawa Rasul, merubah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Bukan perkara kecil, bid'ah itu perkara besar. Merubah agama. Subhanallah. Di negeri-negeri kaum muslimin saja merubah peraturan itu berat. Ya. Merubah undang-undang merupakan tindakan yang begitu dahsyat. Merubah undang-undang suatu negeri dianggap merupakan perbuatan yang begitu dahsyat. Terancam dengan ancaman begitu dahsyat. Ya. Apalagi agama yang sempurna Allah turunkan. Siapa berani merubahnya berarti dia seolah mengatakan Allah tak sempurna menurunkan agama. Biar ku sempurnakan. Ya, karena itulah Nabi SAW mewanti-wanti umat. Rasulullah mengatakan, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sungguh sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Ini bantahan kepada orang yang mengatakan, tidak semua bid'ah itu sesat. Banyak bid'ah yang baik, namanya bid'ah hasanah. Semua yang kami buat ini memang tak ada dari Nabi contoh. Tapi dia baik, namanya bid'ah hasanah. Dia telah berani membantah perkataan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Watikraruhu li hadhil jumlah dalilu ta'siliha wa syiddatul inayati ilaiha. Khutbah ini selalu diulang-ulangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu dalam segala macam bentuk keadaan Nabi ulang-ulangi sebaik-baik perkataan-perkataan Allah, sebaik-baik petunjuk-petunjuk Rasulullah, sejelek-jelek perkara yang diada-adakan, setiap bid'ah dan kesatan, ini perkara yang Rasulullah ulang-ulangi, menunjukkan dia adalah perkara yang prinsip, perkara yang mendasar, ya, yang harus benar-benar diperhatikan. Wa khulasatu hadhil qaidah, dan inti daripada kaidah yang keenam ini, ini kaidah tasfiyah dan tarbiyah. Andai kata Islam mau maju, tasfiyah, bersihkan Islam dari semua kotoran yang melengket padanya. Kotoran dalam akidah, buang jauh-jauh. Kotoran dalam ibadah berupa bid'ah, buang jauh-jauh. Kotoran dalam muamalah berupa riba, kezaliman dan seterusnya, buang. Ya. Tasfiyatul Islam min kulli dakhil. Intinya harus dibersihkan Islam dari segala macam kotoran yang melekat padanya. Wa tarbiyatun nasi ala hadzal Islamil asil. Setelah itu, barulah kita membina umat mengamalkan Islam yang original. Yang dibawa Rasulullah dalam semua bab. Semua bab. Tak kita beda-bedakan. Dalam bab ibadah, dalam bab siasah, berpolitik pun ada dalam Islam diajarkan. Ya, bukan sebagaimana politik-politik kotor yang semuanya dengan uang dan suap. Ya. Dalam bab ibadah dibersihkan dari segala macam unsur bid'ah. Semuanya. Mengamalkan Islam yang original inilah namanya tarbiyah. Setelah dia disucikan namanya tasfiyah. Ay tasfiyatu tauhid min asyirki, mensucikan segala macam bentuk ya kesyirikan dari tauhid, dijauhkan segala macam bentuk kesyirikan, disucikan Allah Subhanahu wa taala. Wa sunnah min albidah, disucikan segala macam bentuk hadis Nabi dari segala macam unsur-unsur bidah. Dari semua sunnah-sunnah Rasulullah dibersihkan dari semua unsur bidah. Setiap kali satu bid'ah dihidupkan, dimatikan satu sunnah secara pasti. Setiap satu hidup bid'ah, satu sunnah mati. Setiap satu sunnah hidup, satu bid'ah mati. Subhanallah. Semakin banyak bid'ah, semakin banyak sunnah yang mati. Subhanallah. Ya, itu sudah konsekuensinya. Kata beliau, wal fiqhi min al ara'il haditsatil marjuha, membersihkan buku-buku fikih daripada segala macam pendapat-pendapat yang marjuh, yang jauh daripada dalil, dibersihkan. Ya. Kemudian wal akhlaqi min sulukil umam min sulukil umamil halikatil maqbuha, membersihkan perangai akhlak kaum muslimin dari segala macam bentuk perangai jelek dari umat-umat yang binasa, Yahudi maupun Nasara. Kita melihat betapa umat Islam mengekor, membebek, taklid buta, mengikuti segala sesuatu yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasara dalam semua bab. Dalam ibadah ikut-ikutan, dalam muamalah ikut-ikutan. Subhanallah. Ya. wal ahadits an nabawiyyah sahiha min al ahadits al maqdhubah al mafdhuha wa hakadha. Hendaklah dibersihkan semua hadis-hadis, karena hadis Nabi dikotori dengan hadis-hadis palsu yang telah merusak Islam, merusak kaum muslimin. Para banyak orang beramal dengan hadis palsu. Ya. Berapa banyak orang beribadah yang aneh kita lihat, ternyata sandarannya adalah hadis yang palsu. Yang bukan datang dari Nabi, dibersihkan, dibuang semua hadis yang palsu, ini yang asli, amalkan. Inilah namanya tarbiyah setelah ditasbiyah. Tatbiq, penerapan kaidah ini. Ijtama'a Syekh Muhammad Nasiruddin Albani ya'khudhu qadatal bi ahli qadatil ahzab al-islamiyah. Suatu saat ketika terjadinya revolusi ya di Aljazair, ketika terjadi perselisihan bahkan yakni peperangan antara al-ahzab al-islamiyah, kelompok-kelompok Islam di Aljazair yang ingin ya menyuarakan, yang mereka ingin menyuarakan kemenangan Islam dengan jalur politik, mereka buat partai-partai Islam. Berkumpullah Syekh Albani dengan partai-partai tersebut, karena partai-partai Islam menganggap kemenangan itu tatkala kita berhasil menang meraih kursi jabatan kekuasaan. Dan itulah yang ada di benak kebanyakan kaum muslimin. Mereka anggap itulah nomor satunya. Padahal itu adalah hasil daripada proses yang harus dilewati. Tanpa proses tersebut akan gagal, tak akan pernah kita meraih hasil. Dan buktinya benar. Walaupun kelompok-kelompok Islam yang berhasil menangkan suara dalam pemilu tersebut, namun dalam waktu yang begitu sebentar mereka digulingkan. Persis sebagaimana terjadi di negeri Mesir. Karena belum siap. Berkumpullah Syekh Albani dengan pemimpin-pemimpin kelompok-kelompok Islam ini. Wa kana Syekhu ala dirayatin daqiqatin bihawadithihim. Adapun Syekh Muhammad Syekh Albani begitu paham apa yang terjadi dengan mereka, bagaimana mereka, bagaimana gerakan-gerakan mereka. Wa balaghahu anna muayyidihim yu'adduna bil malayin. Telah sampai kepada Syekh Albani bahwasanya mengikuti mereka ini, pengikut partai-partai Islam ini, pengikut daripada kelompok-kelompok Islam ini jumlahnya adalah jutaan, bil malayin. Mereka memastikan mereka menang. Dan benar menang, tapi sesaat. Fa kana mimma salahu indama athbathahuna ikhtisaran an qala Syekh. Di antara dialog terjadi antara Syekh Albani dengan orang tersebut, Syekh Albani bertanya kepada pemimpin daripada gerakan Islam tersebut, akullu alladhina ma'aka ya'rifuna anna Allah mustawin 'ala 'arsyi. Kutanya engkau, apakah semua pengikutmu ini, pendukungmu ini semua paham Allah di atas 'arsy bersemayam? Pertanyaan yang sepele tampaknya. Pahamkah mereka semua Allah bersemayam di atas 'arsy, atau mereka tak paham? Ya, atau mereka masih mengatakan Tuhan Allah ada di mana-mana? Atau ada yang mengatakan dia bukan dalam alam, bukan di luar alam. Tidak jauh dari alam, tidak dekat, tidak di samping, tidak di tengah, tidak di atas, tidak di bawah. Artinya tak ada. Tahukah mereka semua di mana Allah Jalla wa'ala bersemayam di atas arasy? Tahukah mereka bahwa Allah bersemayam di atas arasy? Wa ba'da akhdhin wa raddin, setelah lama berbasa-basi dalam menjawab, wa taharrubin wa saddin, dia berusaha berlari memberikan jawaban bersayap. Sebagaimana ahli-ahli politik selalu harus bersayap, tak boleh lurus-lurus, dibuang, harus pandai berbelok-belok. Ya, qala al-mas'ulu narju dzalik. Ujungnya dia mengatakan, "Yalah Syekh, semoga, kami harap mereka paham. Semoga." Kata Syekh Al-Albani, "Qala Syekh, da'ka min al-jawab siyasi." Udahlah, jangan usah kau jawab dengan cara jawaban-jawaban politik, tak usah. Aku tak butuh itu. Ya, fa'ajabahu bin nafi. Akhirnya dia katakan, tidak Syekh, tak semua mereka tahu Allah di atas arsy bersemayam. Faqala Syekh, berkata Syekh Albani, yakfini minka hadza, cukup ini saja jawabanmu, cukup, cukup bagiku untuk mengukur kekuatan kalian. Subhanallah. Kata Syekh Albani, tidak aku support apa yang kalian buat. Subhanallah. Karena kita tak butuh hanya semangat, tak butuh kuantitas tanpa kualitas. Hadha su'alu tafriduhu qa'idatu at-tasfiyati wat-tarbiyah allati hiya adaqqu mizanin tu'rafu bihi ad-da'watul jihadiyah al-yawm. Pertanyaan ini adalah merupakan pertanyaan yang begitu telak. Di atas pertanyaan ini dibangun kaidah kita taswiyah, tarbiyah, yang merupakan timbangan yang paling tepat untuk mengukur semua dakwah-dakwah yang menyerukan jihad dewasa ini. Paham enggak mereka di mana Allah SWT bersemayam? Semua gerakan-gerakan dakwah mengukur mereka dengan timbangan tauhid ini saja. Kalau mereka semuanya ingin kemenangan, ukur dari ini saja. Telah mengakarkah di hati mereka tauhid yang benar? Subhanallah. Li'anna man ajaza an tasfiyati aqa'idi muayyidihi, karena siapapun juga para pemimpin-pemimpin kelompok-kelompok Islam yang tak mampu membersihkan akidah para pengikutnya, wa muhibbihi, yang membersihkan akidah orang-orang yang mencintainya, wa tarbiyatihim 'ala al-'aqidati salimah, tak mampu membina mereka di atas akidah yang benar, yakunu a'jaza an tasfiyati thamaratiha, pasti lebih lemah lagi, tak akan pernah mungkin dapat mencapai hasil daripada apa yang mereka inginkan, fi akhlaqihim, ya, apalagi untuk mensucikan selain daripada akidah. Akidah yang merupakan fondasi tak dapat mereka sucikan, apalagi mensucikan semua segala sesuatu yang merupakan hasil dampak daripada akidah seperti akhlak. Jika tak mampu akidah dibersihkan, apalagi akhlak. Fi akhlaqihim wa sa'iri amalihim, dan semua amalan mereka. Wa fihi mubghidhuhu wa muharibuhu. Sementara ya, di antara pengikutnya ada yang memerangi akidah yang benar, memerangi akhlak yang benar, memerangi muamalah yang benar. Fa kaifa bitarbiyatihim ba'da dzalik? Ya, sementara mereka ada yang membenci akidah di mana Allah Subhanahu wa taala berada, benci. Sebagian orang tertawa jika ditanyakan di mana Allah, dia tertawa. Subhanallah. Wallahu yaqulu, sementara Allah berkata, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tak akan pernah merubah satu kaum, ya, dari keterpurukan sampai mereka merubah diri mereka terlebih dahulu. Subhanallah. Tsummal jihadu nafsuhu la yakunu illa bi ummatin mu'talifatul qulub. Kemudian jihad itu sendiri tak akan terjadi kecuali dengan kaum muslimin, umat Islam yang hati mereka bersatu padu. La bi ummatin mu'talifatul qulub. Karena al-i'tilaf rafidun nasr, karena persatuan hati inilah yang merupakan standar dengannya akan diraih kemenangan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minina wa alafa baina qulubihim. Dialah Tuhan Allah yang telah mengkuatkan engkau dengan pertolongannya dan dengan perantaraan orang-orang mukminin. Dan Allah jualah yang telah menyatukan hati-hati mereka. Nabi dimenangkan dengan pertolongan Allah dan dengan perantaraan orang-orang mukminin yang Allah telah satukan hati-hati mereka. Allah satukan antara hati kaum muhajirin dengan ansar. Dengan persatuan inilah mereka menang melawan musuh-musuh mereka. Persatuan yang kuat, persatuan hati. Wal qulubu in lam tajtami' 'ala al-'aqidati as-salimah 'ala al-'aqidati as-salafiyyah kana ashabuha fi shiqaqin la yujbiruhu ijtima'uhum fi sanadiq al-iqtira'. Hati-hati ketika bercerai-berai tak sepakat dengan akidah yang benar, akidah salaf, maka pastikanlah, ya, sesungguhnya persatuan tersebut adalah persatuan yang akan berujung pada perpecahan. Persatuan yang tak akan mungkin dapat disatukan dengan sebenar-benarnya. Persatuan hanya dapat disatukan dalam kotak-kotak pemilu, pemilihan suara. Persatu mereka, ya. Terkadang antara partai A dan partai B saling tahdir mentahdir, jelek menjelekkan, ya. Tatkala mereka bersatu padu untuk mengangkat orang yang mereka sepakati, kembali mereka berteman. Kemarin mereka bergandengan tangan. Subhanallah. Dalam politik-politik praktis seperti itu, takkan ada yang namanya musuh abadi dan kawan abadi. Semua musuh bisa menjadi kawan, semua kawan bisa menjadi musuh. Yang ada adalah kepentingan yang abadi. Yang dapat menyatukan mereka adalah suara dalam yang dapat menyatukan mereka adalah yakni pemilihan-pemilihan suara. Dalam kotak-kotak pemilihan suara itu yang menyatukan mereka. Ya, itu yang dapat menyatukan mereka. Bukan hati-hati yang menyatu. Qala Allahu mukhatiban ashhaban nabi. Allah berfirman menyebutkan tentang sahabat-sahabat Nabi. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Andai kata mereka beriman sebagaimana berimannya kalian wahai para sahabat Nabi, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Jika mereka berpaling tak beriman sebagaimana imannya kalian, fa innama hum fi shiqaq, sesungguhnya mereka dalam perpecahan. Yang tak beriman sebagaimana berimannya para sahabat, tak berakidah sebagaimana akidahnya sahabat, jangan pernah harap bersatu. Mustahil. Persatuan semua ya, sesaat. Satu hari, dua hari, ya. Satu event, dua event, ya. Setelah itu muncullah pertikaian. Wa mahma takun 'alaihi al-ghutha'iyyatu as-siyasiyah min tajmi'. Sehebat apapun cara mereka, ya, partai-partai politik ini menyatukan umat, fa inna bidayata amri aqidatiha ila tamyi', maka yang pertama kali akidahnya pasti akan luntur. Wa nihayatu tajmi'iha ila tafarruqin wa tabdi', tatkala akidah mereka luntur karena tak dijaga, ya, tak sepakat dengan akidah yang dibawa Rasulullah, ujung daripada perkumpulan mereka adalah berpecah belah, saling sesat menyesatkan, saling bid'ah membid'ahkan. Dan itu kita melihat pada peristiwa peperangan terjadi di Afghanistan. Semua sepakat menghadapi musuh Rusia, tapi mereka berperang setelah Rusia hengkang antara sama mereka. Peperangan yang berkepanjangan, masing-masing membawa kepentingan masing-masing, ada kepentingan kaumnya. Sukuisme yang mereka bawa, ada kepentingan manhajnya. Bahkan mereka perangi da'i-da'i yang menyuruh manusia kepada sunnah, da'i yang menyuruh kepada salaf. Subhanallah. Di tangan mereka lah mati Syekh Jamilur Rahman, ya, da'i yang dalam jihad Afghan menyuruh umat agar bersatu di atas akidah yang benar, akidah tu salaf. Subhanallah. Kata beliau, li'anna ijtima'al abdan lan yakuna illa mu'aqqatan. Karena namanya bersatu badan itu hanyalah waktu yang begitu tertentu saja dapat disatukan badan. Tak akan mungkin kita terus-menerus bersama dengan badan kita. Persatuan badan itu taklah begitu kokohnya. Hari ini bersatu, besok sudah bercerai-berai, tapi persatuan hati tak akan mungkin lekang. Mesti badan tak bersama. Menyatukan hati kita sekarang dengan seluruh kaum muslimin adalah manhaj yang satu, akidah yang satu, manhaj salafus saleh. Siapapun yang kita ketemui dari manapun dia, dari Jazair, dari Tunis, dari Maghrib, Maroko, dari Mesir, selama cara memahami agamanya itu sebagaimana dipahami Nabi, para sahabat, bersatu dengan kita. Subhanallah. Ini yang menyatukan. Bukanlah yang menyatukan itu guru. Siapapun gurunya selama ini yang diseru, satu. Subhanallah. Ya. Karena manhaj telah menyatu. Idza kana 'aqdul qulubi mushattatan wa lam ajid li haula'i asdaqa wasfin min qawlillah ta'ala fil yahudi ba'suhum bainahum syadidun tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalau sekiranya hati bercerai-berai karena akidahnya berbeda-beda, berselisih, ibadahnya pun berbeda-beda satu sama lain. Tak ada standar yang mengikat ibadah mereka, tak ada standar yang mengikat akidah mereka, tak ada standarnya. Yang ini dia berjihad pakai jimat, dililitkan jimat di lehernya, di pinggangnya dililitkan jimat, yang satu bawa macam-macam. Ya. Tak ada akidah standar yang menyatukan. tak ada ibadah standar yang menyatukan. Subhanallah. Maka perumpamaan yang paling tepat untuk mereka adalah perumpamaan firman Allah tentang orang-orang Yahudi. Allah berfirman, ba'suhum bainahum syadid. Antara mereka begitu dahsyatnya terjadi perselisihan. Tahsabuhum jami'an. Kalian mengira mereka itu satu. Wa qulubuhum syatta. Padahal hati mereka bercerai-berai. Wa jima'ul amri. Maka intinya dari perkara ini, annallahu wa'ada bil istikhlaf al-hasani man 'abadahu wahdahu bila isyrakin. Maka sungguh janji Allah itu akan diberikan kemenangan. Kapan kaum muslimin diberikan kemenangan? Tatkala mereka hanya menyembah Allah semata, beribadah hanya kepada-Nya semata tanpa menyekutukan Allah tabaraka taala. Ini janji Tuhan. Inilah prosedur harus ditempuh kalau ingin kejayaan Islam. Faqala, maka Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu. Sungguh Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman. Wa minkum wa'amilu salihat. Orang yang beriman yang terkenal dan beramal saleh. Ya, la yastakhlifannahum fil ard. Sungguh dia Allah akan memberikan bagi kalian kekuasaan di bumi. Janji siapa? Allah. Kepada siapa? Kepada orang-orang mukmin dan beramal saleh. Kama istakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah berikan kekuasaan itu kepada orang sebelum mereka. Kepada Bani Israel yang telah berpegang dengan Taurat, Allah berikan mereka kekuasaan. Allah runtuhkan musuh-musuh mereka. Subhanallah. Secara logika mustahil Bani Israel menang melawan siapa? Fir'aun. Mustahil. Tapi Allah yang memiliki kemenangan, di tangannya kemenangan. Subhanallah. Bagaimana dikejar-kejar Bani Israel oleh Fir'aun. Akhirnya Allah tenggelamkan Fir'aun. Allah berikan kekuasaan kepada Bani Israel yang lemah. Tatkala mereka berpegang dengan ajaran Taurat, menjadi kuatlah mereka. Dari merekalah muncul para raja-raja. Dan para nabi-nabi, semisal Nabi Daud, semisal Nabi Sulaiman, nabi dan raja yang memimpin dunia. Subhanallah. Ketika mereka berpegang dengan ajaran Taurat. Kama istakhlafa alladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum, Allah pasti akan kokohkan agama mereka. Alladzii irtadha lahum, ya Allah ridhoi bagi mereka. Wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, Allah akan ganti ketakutan-ketakutan mereka dengan rasa aman, dengan rasa tentram. Kita merasa hidup dalam ketakutan, bayang-bayang ketakutan. Ketakutan dengan musuh-musuh kita, ketakutan akan masa depan yang suram, banyak ketakutan. Ya. Tak aman barang dan harta benda, tak aman. Tinggal sejenak handphone habis, letakkan motor di luar habis, mobil dalam garasi habis, simpang-simpang jalan, ketakutan demi ketakutan, tak aman. Subhanallah. Allah akan gantikan rasa takut dengan rasa aman. Ya budunani, syaratnya hendaklah mereka mengibadati aku semata. La yusyriku nabi syai'an, jangan mereka menyekutukan aku. Ini syarat kejayaan Islam. Wa la yajuzu an yudfa fi suduri hadzal nas bi darbil amthal at-tarikhiyyah 'ala naqdih. Takkan kita terima segala macam bentuk ungkapan-ungkapan orang dengan bukti sejarah bahwasanya perkara ini tidaklah benar. Mereka bantah dengan sejarah, tak mungkin, mustahil. Ya. Karena muslim waqafan inda nas, karena orang Islam itu yakin dengan kebenaran nas. Jangan katakan khalifah ini tidak seperti ini tapi mereka menang, khalifah itu tidak seperti ini tapi mereka menang. Jangan bantah. Waqad qala Allah taala, dan Allah telah berfirman, fala tadribu lillahi al-amsal. Jangan kalian berikan bagi Allah perumpamaan-perumpamaan kalian. Innallaha ya'lamu antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui kalian tak tahu. Jangan katakan tuh orang-orang kufar, mereka sekarang penguasa dunia. Mana janji Allah Subhanahu wa taala ini? Mereka yang menguasai dunia. Subhanallah, mereka punya hak itu, mereka punya ini, punya itu. Jawabannya, ini semua adalah dampak daripada kalian yang melemah. Itu saja. Kenapa kalian melemah? Dampak karena kalian tidak amalkan syariat. Wa amma tahdidu syaikh soalahu fi mas'alatil istiwa, adapun inti pertanyaan syaikh tentang perkara bersemayamnya Allah, falianaha muftaraku turuk bayna ahli sunnati wa ashabil ahwa. Inilah pertanyaan inti yang dengannya kita dapat membedakan antara ahlu sunnah dan ashabul ahwa, dan orang-orang yang bukan bagian daripada ahlu sunnah. Ini intinya. Walianaha al-aqidatu sahla, karena ini akidah yang mudah, sampai anak kecil pun tahu. Yang tak pernah mereka makan bangku sekolah S1, S2, S3, tanyakan kepadanya, di mana Tuhanmu? Atas. Akidah yang gampang. Praktekan, tanya. Subhanallah. Saya pernah tanya kepada anak, ya, saya cuci motor, cuci mobil di sana, di Pelita sana. Ada 3 orang anak saya panggil. Kecil-kecil, anak SD. Sini kau dulu. Kamu agamamu Islam? Bukan, Pak. Jadi apa? Agama saya Aceh. Itu sukumu. Sukumu Aceh. Agamamu Islam. Siapa Tuhanmu? Allah. Ha, berarti agamamu Islam. Iya, Pak. Di mana Allah? Atas. Tak payah, Pak, ya. Subhanallah. Kau orang Islam? Enggak, Pak. Saya orang Aceh, katanya. Itu sukumu. Saya jujur, Allah tak berdusta. Ya. Inilah akidah yang gampang, tak pusing-pusing kita. Ya, dan inilah akidah diajarkan dalam Quran, dalam sunnah, perkataan para sahabat. Dan inilah pertanyaan yang membedakan antara sunnah dengan bukan ahlu sunnah. Karena ahlu sunnah bukanlah nama yang ditempelkan pada organisasi. Bukan itu ahlu sunnah. Tapi dia adalah keyakinan yang dibangun atas keyakinan Nabi dan para sahabat. Amalan. Ya. Walianah al-aqidatu sahlah. Inilah akidah yang mudah. Alatikana ya'rifuha mujtama'un Nabi. Ini akidah yang dipahami masyarakat di masa Nabi. Alladhi fatahat dunia. Mereka lah masyarakat yang telah menaklukkan dunia. Wa qadal umam. Menjadi pemimpin-memimpin dunia. Dengan akidah yang sederhana ini, mereka numbangkan Persia, mereka tumbangkan Romawiyah, hatta al-jawari min ru'atil ghanam. Bahkan akidah ini telah meresap sampai kepada anak-anak kecil, gadis-gadis kecil, pengembala kambing pun paham akidah ini. Subhanallah. Wa imtihanu syaikh biha dzalika al-hizb as-siyasi az-za'im annahu muktamilun fi dinihi wa ala mustawa jahiliyati waqtihi. Hadal imtihan maslakun salafiyun. Karena itulah saya bertanya kepada pemimpin partai ini, gerakan Islam, yang menganggap telah bagus agama yang mereka amalkan. Ya. Maka inilah dia pertanyaan yang benar-benar pertanyaan memiliki landasan dasar dari orang terdahulu. Pertanyaan salafi seperti ini. Siapa yang pertama kali menanyakan hal ini? Nabi. Sekarang jika kau tanyakan, kau akan dianggap aneh. Ya, subhanallah. Wa in ragima anfu kulli khalafiyin. Meski tak senang mendengar ini, semua orang-orang khalaf. Siapa khalaf? Mereka adalah orang-orang yang datang dengan akidah yang bukan dibawa para sahabat, itu namanya khalaf. Siapa salaf? Semua orang yang datang membawa akidah yang mengamalkan akidah yang dibawa oleh para salaf. Itulah namanya salaf. Kapanpun masanya, kapanpun rentang waktunya. Adapun khalaf, semua orang datang dengan akidah yang menyelisih salaf, kapanpun rentang masanya. Meski tak senang orang-orang khalaf mendengar perkataan ini, mereka akan menurunkan mujassimah, yang mengatakan Allah saat ars bersemayam, mujassim, musyabbih, ahlu tashbih. Kata mereka, mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu ungkapan mereka. Ya, kalau andai kata payah menyebutkan mujassimah, musyabbih, udahlah yang gampang ajalah, Wahabi, selesai. Yang mengatakan Allah saat bersemayam, itu semuanya Wahabi. Berarti Allah Wahabi. Nabi Muhammad Wahabi. Para sahabat Wahabi. Para tabi'in Wahabi. Imam yang 4 semuanya Wahabi. Faqad rawa Muslimun wa ghayruhu min an Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami. Sungguh Muslim meriwayatkan dan lain-lainnya dari jalur Muawiyah bin Hakam as-Sulami qala. Dia berkata, "Kanat li ghanamun baina Uhudin wal Juwaniyah fiha jariyatun li aku memiliki segerombolan daripada kambing-kambing yang digembalakan di antara Uhud dan Juwainiyah. Ya. Yang ku serahkan kepada yakni budak kecil, budak wanita, jariah yang mengembalakannya. Jariah adalah gadis-gadis tanggung sebelum baligh. Ya. Fa'atla'tu hadza yawman fa idza dhi'bu qad dhahaba minha bishatin. Kubiarkanlah dia satu hari, tak ku kontrol. Ternyata kambing-kambingku itu ada satu ekor kambing ditangkap dan dimakan serigala. Wa ana rajul min bani Adam. Aku seorang laki-laki biasa, anaknya anak Adam yang keliru khilaf. Aku marah. Fa'asaftu fasaqaqtuha. Maka aku marah, aku tempeleng dia. Aku pun menyesal. Fataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakartu dzalika lahu. Ku datangi Nabi, ku laporkan aku tempeleng anak tersebut. Padahal dia anak kecil, mungkin dia lalai biasa. Fa'adzuma dzalika alayya, begitu besar kesalahanku kurasakan. Faqultu ya Rasulullah. Ku katakan ya Rasulullah, afala utiquha? Apakah aku harus memerdekakan budak tersebut, budak kecil tersebut? Qala uduha, kata Nabi, coba aku panggil dia dulu. Fada'autuha, maka aku panggillah budak tersebut yang setelah ku tempeleng, mungkin wajahnya memerah, ku panggil dia. Qala faqala laha, maka Rasulullah bertanya kepadanya. Kepada siapa? Budak kecil ini. Aynallah? Di mana Allah? Qalat fis sama, budak ini berkata, di langit, maknanya di atas langit. Karena langit maknanya di atas. Fil ulu, di atas langit. Sana di atas. Qala, Rasulullah bertanya yang kedua, man ana, saya siapa? Qalat anta Rasulullah, engkau ini Rasul utusan Allah SWT. Akhirnya tentang Allah, benar. Tentang Nabi, benar, ini Rasul. Berarti dia seorang yang telah beriman. Qala a'tiqha, kata Nabi, bebaskan budak ini. Fa innaha mu'minah, sungguh budak ini adalah budak yang telah beriman. Ini jawaban siapa? Nabi membenarkan. Sekarang mentang-mentang tenar, mentang-mentang viral, subhanallah, menganggap orang yang mengatakan Allah di atas ars bersemayam Wahabi, sesat, menyesatkan. Ini akidah Nabi yang mulia SAW. Apalagi berusaha mengatakan hadis Muslim ini lemah. Wallahi, hadis Muslim dilemahkan. Siapa dia yang melemahkan? Subhanallah. Kemudian hadis tentang Allah di atas itu bukan hanya hadis Muslim, bersebaran, ayat pun banyak. Subhanallah. Fata'ammal yarhamukallah, maka perhatikanlah semoga Allah merahmati kalian. Hadzal mujtama, inilah masyarakat ideal. Alladzi kana yujahidu bihin nabi, dengan mereka lah Nabi berjihad. Iktamala fi aqidatihi, sungguh sempurna akidahnya. Sungguh sempurna akidah masyarakat ini. Hatta inda ru'atil ghanam, bahkan sampai pada level tingkat pengembala-pengembala kambing pun. Alladzina taqillu suhbatu min nabi, yang mereka tentu jarang bersentuhan dengan Nabi, mengambil ilmu dari Nabi jarang. Kehadir jariah sebagaimana perempuan ini, tapi telah tersebar akidah ini. Subhanallah. Ini yang akan menegakkan bangsa-bangsa dunia. Ini akan memerdekakan kaum muslimin daripada segala macam belenggu-belenggu penjajahan yang telah subhanallah merantai leher-leher mereka dengan berbagai macam bentuk penjajahan-penjajahan, penjajahan ekonomi, penjajahan politik, semua. Subhanallah. Andai kata umat ini mau selamat dari segala macam belenggu penjajahan yang membelenggu leher-leher mereka di negeri-negeri mereka, dikuasai bangsa-bangsa kufar, subhanallah, sebagaimana perempuan ini selamat dengan akidah yang benar, demikian juga bangsa-bangsa Islam akan selamat dengan akidah yang benar. Subhanallah. Wa ta'ammal haqiqatal mujtama'at al-islamiyyah al-yawm, perhatikanlah kebanyakan daripada masyarakat Islam dewasa ini. Allati yatma'u tasalluqu 'arsyil hukmi biha, yang mereka semuanya berharap memegang kekuasaan, kursi kekuasaan. Itu yang mereka perbutkan. La tudrikul bauna syasi'a baina jihadi ulaika wa jihadi haula. Mereka mengatakan berjihad untuk meraih kekuasaan, merebut kursi kekuasaan. Itu jihad mereka. Bandingkan antara jihad mereka dengan jihad para sahabat. Subhanallah. Fala sata'at ad-da'awatul jihadiyatu an tajma'al atba' fadlan 'ala ar-ri'a' 'ala ayna Allah. Kupastikan, mungkinkah semua gerakan-gerakan Islam kontemporer ini yang menyerukan jihad mampu menyatukan pengikutnya di atas akidah di mana Allah? Jawab. Subhanallah. Mampukah mereka? Am huwa su'alun adha udhukatan tatanaddar bihal ahzab, atau ini adalah merupakan pertanyaan yang dianggap lelucon belaka, lelucon yang ditertawakan oleh kelompok-kelompok Islam. Fi zamani ta'thir al-hadarat, pada zaman yang katanya sekarang ya wawasan begitu meluas, ya kecanggihan dunia telah begitu dahsyat, masih ditanyakan di mana Allah? Mereka pun tertawa, mereka pun melecehkan. Apakah ini merupakan kunci kemenangan? Ah, ini ada-ada saja. Ini hanya lucu saja ini. Kalau kita katakan kemenangan kaum muslimin ada ketika mereka bisa menjawab aynallah, tertawa mereka. Ini kunci kemenangan, hanya ini saja, aynallah, selesai. Subhanallah. Ditertawakan oleh mereka. Dianggap mustahil, aneh. Wa mahallu sukhriyatin inda munadhdhiril jama'at, ini akan dilecehkan oleh berbagai macam ya penggerak-penggerak harakah-harakah Islam. Am annahum fahimu daruratul hukmi bima anzalallah walau annahum dayya'u Allah. Apakah mereka selalu menyuarakan kita akan tegakkan hukum Allah, kalau kita berkuasa kita tegakkan hukum Allah? Itu yang mereka suarakan, dan itulah dia daya tarik, dan itulah penglaris yang membuat orang-orang akan berusaha ikut ingin menegakkan hukum Allah. Padahal hukum Allah itu adalah perintah-perintahnya. Subhanallah. Itu masih lebih rendah dibandingkan dengan Allah yang memerintahkan tersebut. Subhanallah. Jika kita kenal perintahnya tapi tak kenal dia. Subhanallah. Bahaya. Mereka kata datang kepada antum perintah, dan antum tak tahu siapa yang memerintahin. Tak kenal dengan perintah. Mustahil. Allahu Akbar. Itu kondisinya. Karena namanya Allah di atas arsy itu adalah akidah tentang Allah. Tuhan yang membuat hukum dan undang-undang peraturan. Yang lebih tinggi lagi dia dibandingkan dengan hukum syariat yang dia turunkan. Karena dalam Islam yang tertinggi adalah ilmu tentang Allah. Baru ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang-kadang hukum untuk hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kita akan tegakkan hukum Allah. Tegakkan hukum Allah. Tapi mereka lupa tentang Allah Jalla wa'ala. Lupa tentang hak Allah jangan disekutukan. Lupa tentang hak Allah jangan disyirikkan. Subhanallah. Padahal mereka telah benar-benar menyia-nyiakan Allah Jalla wa'ala. Ya. Dalam segala hal. Kadang-kadang masih tegak dengan ya. Semangat-semangat jihad-jihad makannya pakai tangan kiri. Ketika sholat dikumandangkan azan, bukan mendekat ke masjid, entah kemana-mana mereka lari. Subhanallah. Famata ya'adhanallahu bi'idqi qabihim. Kapan Allah akan bebaskan leher-leher mereka? Mimman istadalluhum, daripada musuh-musuh yang menghinakan mereka. Kapan? Kama utiqatil jariyatu ba'dan 'arafat Allah. Sebagaimana perempuan ini, budak ini dimerdekakan dari belenggu perbudakan setelah dia mengenal Allah. Maka kita akan dimerdekakan dari belenggu penjajahan, kehinaan, ketika kita kenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Lakin hakikatu hadha sual hiya istikhraju hakikatu da'awat. Tapi yakinlah bahwasanya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang akan dapat dengannya kita mengukur barometer da'wah satu gerakan. Wa tubayyinu mada khulusin niyat. Dengan pertanyaan ini kita akan paham kemurnian, keikhlasan niat. Lianna fil ihtimami bil hukmi bi syari'ati wa fil ihtimami bi masalati istiwa ihtimaman bi haqqillahi ta'ala. Ketika orang sibuk menyuarakan hukum Allah, sementara mereka lalaikan hak Allah, diri Allah pun mereka lalaikan. Subhanallah, sifat-sifat Allah mereka tak pedulikan. Allah mengatakan aku di atas seluruh makhlukku. Allah mengatakan wahuwal qahirul fawqa ibadi, dialah Tuhan yang maha kuat di atas seluruh hambanya. Bukan Allah di atas, berarti dia bertempat berjihad. Kalau bertempat berarti dia makhluk. Siapa yang menentang ini? Manusia-manusia pintar. Jadi bagaimana? Tak boleh Allah dikatakan di atas. Jadi di mana? Pokoknya tak bolehlah. Subhanallah. Jadi ada perhatian mereka terhadap penegakan hukum syariat, tapi jangan pula mereka lalaikan. Perhatian mereka harus dicurahkan, bahkan yang lebih dahsyat, terhadap hak Allah Subhanahu wa taala, tauhid tentang Allah, di manakah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hak Allah. Lakin bainal ula wa tsaniyah farqun, antara yang pertama dan kedua beda. Pertama seruan kepada hukum Allah, yang kedua seruan agar kenal Allah berbeda. Wa huwa anna al-'abdi fil ula haddan li nafsihi. Yang pertama, menegakkan hukum Allah, dalam diri kita ada kepentingan, ada kemaslahatan di sana. Subhanallah, jika tegak hukum Allah, kita akan mendapatkan kedamaian, ketenangan, ketenteraman dengan hukum Islam yang murni. Ada keuntungan pribadi kita dapatkan. Wa huwa ma yatakarra 'ala al-alsun min istirja'il madhalim wa istifa'il huquq. Karena akan sentiasa disuarakan, kalau ini hukum kita tegakkan, kita akan luruskan segala macam kezaliman, kita bersihkan, kita kembalikan semua hak-hak orang-orang yang berhak. Wal'ishir ragad, kita akan memberikan kehidupan yang nikmat dengan hukum Islam. Itu ada padanya tendensi manusia, pribadi manusia, kepentingan manusia. Al-maw'ud bihaqqan fi qawlillahi ta'ala, yang mana memang telah Allah janjikan dalam Al-Quran, jika diterapkan hukum Allah, inilah jadinya. Walau anna ahlul qura amanu wattaqu, sekiranya penduduk suatu negeri beriman bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, kami akan bentangkan bagi mereka berkahan, curahkan dari langit dan dari bumi. Ai anna hadzal 'abdi khalitu haqqi rabb, maka dalam menyuarakan kembali hukum Allah, ada hak Allah SWT dan ada hak makhluk yang mereka dapatkan padanya keberuntungan. Tapi yang kedua, wa ammal ihtimamu bi sifatil istiwa lillahi. Adapun yang kedua, perhatian terhadap sifat Allah, Allah itu bersemayam atas arasy-Nya, fa huwa ihtimamun bi haqqillahil khalis. Ini adalah perhatian terhadap hak Allah yang murni. Tak ada padanya kepentingan hamba, tak ada. Laisa lid-da'i ilaiha adna nasibin min hadd nafsihi. Karena itulah tak ada kepentingan sama sekali untuk orang-orang, ya, dalam memahami, meyakini akidah, dalam kepentingan dunia yang mereka dapatkan. Tapi yang dia kata, kembali kepada hukum Allah, mengembalikan kebenaran, menolak kezaliman, mereka dapat manfaat. Fata'ammal hadzal farqa tudriku izzatul ikhlas. Jika kau bandingkan antara dua kepentingan ini yang tak boleh diabaikan, engkau akan tahu betapa pentingnya makna memurnikan, ya, keyakinan ibadah hanya untuk Allah SWT. Li'anna dandanata haula qadiyatil hukmi mimma anzalallah, karena terlampau banyaknya orang-orang yang selalu menjual kata-kata hukum hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ma'ihmali qadaya sifatir rabbil khalisah, tapi mereka mereka tak peduli. Mereka tak mempedulikan, mengabaikan untuk benar-benar memberikan hak-hak Allah, ya, dalam sifat-sifat yang telah disebutkan dalam kitabnya. Au ta'khiriha au tahmishiha, atau mereka mengatakan ini pembahasan tentang Allah di mana itu nomor 27 lah. Nomor 21 kita sepakat dulu untuk menumbangkan rezim-rezim yang zalim, tagut. Itu nomor sekian lah. Ini nanti aja belakangan. Ya, diakhirkan. Wa hiya asrafu ma anzalallah, padahal ini yang paling mulia dari semua wahyu yang Allah turunkan tentang Allah Jalla wa'ala. Tadi kita katakan, ya, idh syaraful ilmi bi syarafil ma'lum, ilmu itu akan menjadi mulia dengan pembahasan apa yang dibahas, kama sabak. Yang paling mulia adalah Allah, maka ilmu tentang Allah lah ilmu yang paling mulia. Itulah ilmu tentang tauhid. Ya, li'anna akbaru dalilin 'ala anna fil amri sya'ibatan tu'akkidu darurat ruju' ila da'watil anbiya' alladhina qalu liqaumihim u'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Kata beliau, ya, Tatkala mereka mengabaikan hak Allah Subhanahu wa taala, maka jadi kacaulah, runyamlah semua urusan. Ya, ini menunjukkan wajibnya kembali kepada dakwah para nabi dan dakwah para rasul kepada kaumnya masing-masing. Apa seruan kepada para kaumnya? Para nabi mengatakan, "U'budullaha, sembahlah Allah semata, malakum min ilahin ghairuh, tak ada Tuhan bagi kalian selain Allah Subhanahu wa taala." فقدموا الاهتمام بالشرك القبور على الاهتمام بالشرك القصور. Mereka mendahulukan perhatian, para nabi mendahulukan perhatian terhadap kesyirikan yang terjadi di mana-mana, kesyirikan dalam masalah mengutuskan kuburan, daripada syirkul qusur, kesyirikan dalam membuat hukum yang ada di istana-istana. Subhanallah. Ini suara yang selalu disuarakan oleh mereka. Apa kata mereka? Kalian sibuk membincangkan perkara-perkara syirkul kubur, itu aja kan bahas sampai muak kami mendengarnya. Tapi kalian tak pernah bahas tentang kezaliman penguasa, kezaliman terhadap rakyat, bagaimana hukum Allah SWT, perzinahan merajalela, minuman keras merajalela, tak pernah kan bahas. Ini namanya syirkul kusur, lebih utama. Kita katakan tidak. Syirkul kubur, membersihkan akidah manusia dari keyakinan kepada kuburan-kuburan, itu lebih utama daripada syirkul qusur. Subhanallah. Dan ini perkataan salah seorang mereka, ya, yang telah terbunuh, ya, gengnya Qaidah, pemimpin Qaidah. Faqaddamul ihtimama, para nabi mendahulukan masalah-masalah kesyirikan dibandingkan masalah-masalah kekuasaan. In sahha hadza ta'bir, jika benar apa yang mereka katakan, karena ini ungkapan dari mereka semata. Kata mereka, kalian kaum salafi sibuk syirkul kubur kalian, padahal yang lebih besar di mata kita syirkul kusur. Lihat tuh istana-istana, apa yang mereka diperbuat para raja-raja, apa rupanya. Ya, lihada lam takunil imamatu min usul iman fatadabbar. Karena itulah konsep imamah, kekhalifahan, kekuasaan tak masuk dalam prinsip iman, tak masuk. Subhanallah. Karena dia sarana bukan tujuan. Iya. Bahkan Nabi SAW membiarkan kekuasaan berada pada sebagian raja-raja yang takluk kepada Islam. Tak diganggu Nabi SAW kerajaan mereka. Subhanallah. Islam datang bukan mengambil kekuasaan, meluruskan akidah. Jika raja menerima Islam, silakan kau pegang kerajaanmu ini, tak kami ganggu. Yang penting kau beramal dengan Islam. Wallahu ta'ala alam. Selesailah buku ini. Mohon maaf lahir batin jika ada kata-kata yang tidak pada tempatnya. Ya, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Insyaallah kita akan ganti dengan kitab-kitab yang lain. Ya, di masa akan datang, yang tetap kita akan konsen, ya, memberikan hak tentang manhaj. InsyaAllah kita akan ganti dengan kitab-kitab lainnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.